Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil ahyar wa miftaqi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walladhina ja'u min ba'dihim yakuluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini salah satu ciri khas daripada sahabat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mendoakan, saling menghormati, saling memberi apa itu? Pertolongan. Saling memberi hidayah, saling memberi petunjuk. Ini para sahabat. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Ahadits au kama qol amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, para asatir, khususnya para habaib yang datang pada malam hari ini, pertama kali mohon maaf karena malam Rabu yang lalu libur. Kami beserta rombongan ikut apa namanya hall Al Habib Ali bin Muhammad Al Abbasi di Solo. Padahal makam beliau itu di sana. Di mana itu? Di Tarim. Jadi makamnya di Tarim, di Holi di Solo. Juga hall dari Al Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al Abbasi. Juga hallnya cucunya Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Masya Allah, makin hari makin ramai, makin hari makin meriah. Karena apa? Karena beliau termasuk orang yang keramat. Mengapa kok keramat? Karena beliau-beliau membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah ngomong dari seorang Habib Nur, dalam bid, kalau inti kepin keramat kok Ibu Ali ini, ayo perjuangkan aswaja, insya Allah akan saya berjuang sampai apa yang namanya sampai umur terakhir. Nah, saya sakit pak, saya sakit tetap saya berjuang untuk mengamankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kali, alhamdulillah, saya menyampaikan jazakumullah ahsanal jazak pada Al-Habib Umar bin Abdullah bin Soleh As-Sakaf, pada Al-Habib Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Soleh. Beliau berdua ini adalah penggerak daripada majelis Tua-tua Ta'lim. Alhamdulillah, Masya Allah, sing bicara demikian hebatnya, termasuk ketua umum MUI Jawa Timur, teman saya itu, termasuk ketua umum MUI Jawa Timur, dengan tegas mengatakan bahwa MUI Jawa Timur berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan tentang kesesatan aliran Syiah. Insya Allah hampir berhasil. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan hampir berhasil. Kedua kalinya, ketiga kalinya, Kiai Haji Mutawakkil Allah ini ketua umum NU Jamiah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Juga begitu, demikian beliau itu sanggup dan janji untuk menangkal Syiah di Jawa Timur. Alhamdulillah. Ada beliau ini, Nur, apa Habib Nizar? Ini Tajul Muluk sekarang mau ditot, mau ditahan. Tajul Muluk katanya itu bahkan siar rembelan itu. Rem ini beliau, siar rembelan itu. Yang toko-toko itu apa? Ya seperti di Jakarta sebenarnya namanya itu ada dalil, ada lagi sing Quraisy Shihab itu ikopo ditahan. Lah jare Tajul Muluk alah. Lah aku iso nahan mereka-mereka itu. Ini Pak. Kemudian yang keempat, mari kita bandingkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang ini ada bahasa kitabnya tentang As-Sawadil A'dham, ireng sing gede, kelompok yang terbanyak. Saya baca rumakno, nanti kita bandingkan dengan Raudhatul Kahfi juz 8. Ada di kitabnya Raudhatul Kahfi juz 8 adalah masalah apa nangi masalah ini fulus untuk apa namanya membayar mut'ah. Ada sini yang saya baca nanti rungokno sini teman-teman. Al-Habib Abdullah bin Al-Wahhab mengatakan begini, dengarkan ya, waqad iftaraqat, lan teman-teman pisah bercerai bai lan pecah-pecah sapa hadil umatu ala hadal adadi piraiku telu petung puluh telu ala hadal adadi petung puluh telu fi zaman kodimen dulu, itu dulu dikasai kemana fi zaman kodimen itu umatnya beliau Rasulullah SAW itu sudah pecah menjadi 73 kelompok watamma dan lagi sempurna. Apa mau ada di sholatul amin? Apa yang disampaikan oleh Nabi yang betul-betul, yang enggak bohong, yang teman al amin yang kena dipercaya. Allah wahyulai taala ingatasi wahyunya Allah taala. Watang bilihi dan wahyu yang diturunkan Allah taala pada Nabi. Ditanya Rasulullah, walam masuila. Ketika Rasul ditanya, anil firqatin najiyah. Nah ini yang jadi apa namanya pemicu ini. Hati-hati, hati-hati jadi pemicu ini. Anil firqatin najiyah man hiya, siapa Rasulullah. Ini hadis sahih ini, ojo di pelesetno, jangan dipelesetkan. Qala allati takunu ala mislima ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka-mereka yang menetapi apa yang saya kerjakan, apa yang saya beri tunjuk, apa yang saya ajarkan. Itulah orang-orang sing najiyah, orang-orang sing selamat. Najiyah yaitu orang-orang sing mengikuti apa yang saya beri tunjuk. Wa amaro, ini dengarkan, wa amaro dan perintah Ali sunnat wassalam indal ikhtilaf, ketika persulajaan umat kanjeng Nabi napa niki umat bari pecah 73 golongan gini bagaimana perintah Rasulullah biluzumi sawadil azam, tetep dengan kelompok hitam akeh sawadil akeh al azam yang besar. Siapa itu? Diterangkan bahwa jumhur aksar muslimina Itu kebanyakan orang-orang Islam. Walam yazal ahlu sunnah bihamdillah ta'ala minaz zamatil awal ilal yaumi hum as-sawadil a'zam. Jadi sejak dulu, teman-teman sekalian, orang-orang ahlu sunnah dikatakan as-sawadil a'zam. Mudah-mudahan kita sekalian, ya Allah, mendapat taufik hidayahnya Allah ta'ala, mendapat ridhonya Allah ta'ala, mendapat syawatah beliau Rasulullah SAW, karena kita berusaha untuk mengikuti sawadil a'zam. Bagaimana? Walam yaz'al sunnah bihamdi ta'ala minan zaman al-awli al-yawil hadal hum atul a'zam wa soha annahum al-fiqatun najiyah bifal kakal dalik wa mulazamati alil kitab sunnah. Karena mengapa? Kok al-samaja dikatakan Rasul selamat? Karena mereka-mereka menetapi kitab dan sunnah Rasulullah. Wa ma kana risalah saleh minas sahabah wa tabi'in ridwallahi alaihim ajma'in. Siapakah orang-orang ahlus sunnah gimana? Adalah para sahabat. Wa tabi'in ridwallahi alaihim ajma'in. Alhamdulillah. Sahabat termasuk as-sawadul a'zam. As-sawadul ojo-ojo si'a. Dari orang Syiah, waduh, semua sahabat murtad kabeh, masya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Habis terangkan, siapakah orang-orang asal dalam adalah orang-orang yang mengikuti sepak terjang Rasulullah dengan mengikuti para sahabat Rasulullah dan tabi'in. Ini bawahi. Ini para bapak saudara sekalian yang dihormati. Ini ulasan daripada apa yang disampaikan, apa yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasoihud Dunia. Dalam kitab Nasoihud Dunia halaman 24. Bagi kalian enggak kurang enggak mungkin sama sampean. Nasoihud Dunia halaman 24. Kemudian mari kita bandingkan dengan pendapat mereka. Kita bandingkan dengan pendapat mereka. Apa pendapat mereka? Ayo, ya, kita baca. Ini ada kitabnya ini. Kita menyerang si A. Ini saya bacain. Ibnu Mahbub an Abdullah bin Walid an Abihi an Sa'id bin Sayyab qala sami'tu Ali bin Husain alaihi salam. Ali bin Husain ini Ali Zainal Abidin. Ya. Alaihi salam yaqulu. Ada seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin. Datang kepada Amirul Mukminin alaihi salam. Faqala rajul, akhbirni in kunta aliman. Wahai Ali bin Abi Thalib, ceritalah kepadaku. Kalau Anda itu orang yang ngerti. Anin nasi wan asbahin nasi wan nisnas. Masyaallah. Nisnas itu minal jinat wan dikatakan nisnas. Ayo, masyaallah. Nah, Ali bin Abi Thalib, tolong beritahu pada saya, siapakah manusia itu? Siapakah serupanya manusia? Yang siapa nisnas itu siapa? Baqarah Amirul Mukminin. Ya Husain ajmir rajul. Eh Husain anaknya, jawab orang ini. Ini goro kabeh. Goro kabeh. Ojo percaya. Ojo percaya goro kabeh. Wahai mukminin, ya Husain ajmir rajulan. Wal Husain alaihi salam. Amma kauluka akhbarani anin nas. Akhbirni anin nas. Panah nun nas wani data kola taala dakaru kitabi summa afidu min haisu apa donna. Jadi itu kita manusia-manusia yang betul manusia adalah orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah. Rasul haji ikut Rasulullah, katanya begitu. Rasulullah SAW wali Allah di afad bin nasir. Sedang Rasulullah kumpul dengan orang-orang manusia untuk pulang ke Madinah setelah apa itu haji. Katanya Husain bin Ali. Wa ma qaulu asbahun nas wa hum syi'atuna. Mereka adalah syiah-syiah kami. Wa hum mawalina. Wa hum minna walidakul Ibrahim alaihissalam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya ini sudah. Siap kita ya ini. Faman tabi'ani fa innahu minni. Sing akhir gak enak. Sing akhir gak enak, hati-hati. Bagaimana? Amma kalau anisnas minal jinranas faum as-sawadul a'dham. Pada tadi Al-Habib Abdullah bin Al-Ahadad adalah kelompok yang besar ma'al abdu ahli yang diridhoi Allah. Ini tidak. Kelompok besar itu bukan itu. Sama itu bahaim. Oh, luar biasa. Apa? Ya apa? Gelapan dan bahaim. Mau kira-kira sampean. Ini. Fahum asradil azam. Fahsyar biyadi ila jama'atin nas. Summa qala inhum illa kal an'ami balhum adallu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita-kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti sawadil azam. Ternyata orang-orang Asia mengatakan sawadil azam adalah binatang, kebo, sapi, unta, apalagi itu mbek, pedos itu sawadil azam. Iya apa? Bagaimana itu? Ini kitabnya. Ini kitabnya pada Bapak, yaitu kitab Raudhatul Kafi juz 8 halaman 167. Ada kitabnya. Nyontoh silakan, bentuk kopi silakan, monggo. Kalian norek ya. Larang regane iki. Jadi, kalau menurut kita ahlusul jamaah, as-salatul azam adalah kelompok yang terbesar sejak dahulu kala. Aswadul Adham adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mulai sahabat sampai tabi sampai ila yaumil jamaah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi orang si anda. Siapa itu? Ada itu. Al-an'ai baluhuma ad-dallu. Ya itu binatang itu. Kebo, sapi, unta, pedos. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Satu. Kemudian yang kedua para bahas kalian masalah kawin mut'ah wa mulai ketemuan aja dari Habib Mizan ini, masya Allah ini beliau ini ya, kawin mut'ah silakan dibaca, silakan kita simak bagaimana masalah kawin mut'ah. Saya melihat pada suatu hadis beliau Rasulullah SAW mengatakan gini pak, gini Rasulullah mengatakan ini riwayat dari Ibnu Hakam radhiyallahu anhu. Rungokno. Ibnu Hakam mengatakan gini. Qala Umar Ibnu Hakam radhiyallahu anhu, ala la tughalu shadaqatan nisa. Sahabat-sahabat, anda jangan ngekeh-kehno. Ojo ngelarang-ngelarang sedakoe perempuan. Ojo ngelarang-ngelarang mas ini perempuan. Wa innaha andai kata mas kawan itu termasuk memuliakan perempuan, wa inna law kanat mukramatan memuliakan di dunia, kalau kana makrumatan perempuan dimuliakan di dunia ini, au taqwa indallah la kana aulahum, pasti Rasulullah lebih berat memuliakan perempuan. Laukanat makrumatan fid dunia au taqwa indallah, umpama perempuan itu lebih mulia, lebih takwa di dunia, pasti Rasulullah lebih memuliakan mereka. Memuliakan Nabi SAW. Ma alintu, kata beliau Umar Khattab, saya belum pernah menyaksikan Rasulullah nakah syayat min sa'i. Saya belum pernah menyaksikan Rasulullah nikah dengan dua perkaranya, dengan istri-istrinya. Wala angkah syai'an min banatihi. Dan saya belum pernah menyaksikan Rasulullah mengawinkan anak-anaknya. Ala aksaro min sintai asoro ufiatan. Jadi Rasulullah sendiri waktu mengawini perempuan-perempuan, beliau tidak pernah lebih daripada 12 asyara ubiyah. Mangke monggo diitung. Baik Rasulullah menikah untuk dirinya atau menikahkan anak-anaknya. Dalam kitab Tuhfatul Ahfadhi wal Waqiyah Uqiyah inda ahli ilmi arbauna dirhaman. Piro sa'uqiyah itu menurut ahli ilmi adalah 40 dirham. Berarti kalau Rasulullah itu mengawinkan dirinya sendiri atau perempuannya 12 uqiyah, berarti 400 samanuna dirhaman. Jadi Rasulullah memberi apa mas kawin pada istri calon istrinya dan calon-calon anak itu anaknya yang dikawin orang lain itu tidak kurang daripada 480 dirham. Sebab satu waqiyah itu 40 dirhaman. Saya hitung tadi dengan teman saya yang ahlian. Satu dirham itu 480 dirham itu satu dirhamnya 3 gram. Satu dirhamnya 3 gram. Berarti kalau 480 dirham berarti 1400 dirham. Berarti 1400 dirham. Di Rasulullah. Saya ikhlas. Kalau kita melihat orang-orang, masya Allah, orang-orang Saudi, masya Allah, iya, waduh, larang-larang pak, mas kalau ini larang-larang, mergane di Saudi Arabia banyak joko-joko sing tuwek, banyak perang-perang sing tuwek, larangan pak, ngawas kabeh, ngawas kabeh, iki apa ya pak? Jadi kalau mereka itu mau kawin di Saudi Arabia, paling tidak adalah tadi itu harus punya uang 1440 gram emas. Sak gram itu piro? Teman saya rawan namanya. Sak gram Pak Nur yaiku 10.000. 1 gramnya 10.000. Berarti 1440 emas kawinnya adalah berapa itu? 14 juta. Kira-kira kocok-kocoknya sepajak kuat tak? Bayar mas kain petang 14 juta mbok, jodoh karangan kon. Ini pak. Ini sesuai dengan anjuran Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sudah ini. Simpan ini. Kemudian Rasulullah sendiri pernah diberi oleh Raja Habasyi. Raja Najasyi. Budak yang bernama Ummi Habibah binti Sufyan. Maharnya enggak main-main. Malum rojo, Pak. Jadi Rasulullah diberi budak oleh Raja Najasyi dengan apa itu? Dengan mas kawin 400 dinar. Waduh. 400 dinar piro enggak tahu. Berapa ratus juta enggak tahu rojo. Rojo. Yang mengangkatkan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan ada palingnya tidak ada. Ini adalah cara orang-orang aswaja untuk menetapkan pernikahan. Sekarang mari kita baca ini. Malajul Baki. Kata si Abisan. Juz 3. Insyaallah. Ya bagaimana? Mereka mengatakan adna mata zauji rajul mut'atan ya Abi Muhammad bin Nu'man al-Ahwal, berapa yang paling rendah orang itu kawin mut'ah? Berapa yang paling rendah orang itu kawin mut'ah? Berapa bayarannya? Gak main-main. Bagaimana? Kola kafaini min burin orang gegem teko berasai padha lho apa iki. Kalau Rasulullah nyuruh mas kawinnya jangan kurang daripada berapa tadi 1440 alias 14 juta dadal kalibut rong bur gandum innalillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal Rasulullah mengatakan masyaallah Bagaimana mengatakan Rasulullah? Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada orang yang memuliakan perempuan, tidak ada orang yang mengangkat derajat yang perempuan, tidak ada orang yang apa menjunjung tinggi derajat perempuan kecuali orang dalam akarim, wong sing bagus akhlaki, wong sing mulio akhlaki. Sebelihe gak ono wong sing merendahkan derajat perempuan kecuali orang-orang sing laim banget. Nah ini sudah, ini sudah. Lah kalau orang Allah aswaja, alhamdulillah teman-teman saya sing durung kawin-kawin ojo murah-murah. Mas kawine 5 juta lho rek ya. Nyelong mon sing jalengo Abdullah ya. Kon yo mudi ya. Nah, ono. Oh, kira-kira kan pira pas kawinmu 5 juta? Iya ngono lho ya. Iya piye ngono lho ya. Dadah celana dadah tambi dosar apa-apa. Sebab kalau ini dilarangi, insya Allah yang perempuan itu masya Allah luar biasa, senang lah, sangat tenang. Mata Rasulullah, ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Ini Rasulullah. Ini dalam kitab Malla Yahdul Faqih juz 3 halaman 336. Halaman 336. Ada lagi, Nabi Ja'far katanya, bohong, bohong. Nabi Ja'far katanya, alaihi salam qala, qultunahu. Wahai Imam, lil mutamid sawabun, apa orang sing put itu berpahala ta? Oh jadi telang mentah-mentah Gus ngganteng oh sik mentah-mentah sapa sing ngomong iki? Sapa sing ngomong iki? Kul telahu lil mutamatti sarabun napa wong lanang sing ngatebut aniku ono ganjaran ta? Kola jadi Ja'far as-Sauti. In kana yuridu bidzalika wajh Allah taala wa khilafan ala man atraha walam kalimat kalimatan Allah taala hu biha kasanatan. Lai panjenengan iku mut aiku krana Allah taala kang ngomong-ngomong tapi ngomong api alam ya tiada wilayah illa kadwallahu hasanatan ngoleng rangkul wong wedo iku mang ganjaran ngambung wedo ganjaran demek ganjaran aduh ganjaran torek ngumpuli ganjaran adus tiap-tiap tetes air untuk apa namanya untuk apa? Aduh, jinapat. Iya, ganjaran. Tiap tetes. Dalam kon adus jinapat itu terang tetes kira-kira. Ayo. Maaf, di gembira. Mandi gembira. Masya Allah, Masya Allah. Ini sudah. Ini rekayasanya orang-orang Syiah untuk merelasikan ut'ah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Walam yamudda yadahu ilayya illa kataballahu lahu hasanatan wa idza dana minha qabala Allah taala ilahu bidzalika dzamban demek pedoki kabeh dosane dispuro wa idza tasalahu Allah iqdima marra minal ma'i ala sya'rihi qultu fi adati sya'rati qala na'am fi adati sya'rat yo sakae apa namanya tetes air yang menetes dari rambutnya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal Abi Ja'far alaihi salam itu mengatakan al mut'atu az-zina bi ainihi. Yang mana yang betul? Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kata-kata beliau yang paling tepat. Al mut'atu az-zina bi ainihi. Buat aja zina sih mana zina itu. Kalau mereka hanya demikian, hati-hati sampean, hati-hati sampean. Dari itu sekali lagi teman-teman saya, sekarang ini banyak jebakan-jebakan. Sekarang ini banyak rekayasa mereka-mereka untuk menjebak kita, untuk menjebak kita, teman-teman. untuk menjebak kita. Bagaimana? Ana ini kiai. Gus. Ayo melok nang pretes. Ada meniku. Ada tahu sendiri saya. Kenapa itu guys? Enak-enak. Tuh sudah. Datang di tretes. Gitu. Payuan. Ini-ini. Ini kacik lele. Ini-ini. Bila bus. Mut'an. Mut'an. Lagu seku. Polos-polos rupanya polos-polosan. Polos-polosan rupanya. Ojo, mutai duso, aku tanggung jawab. Oh no, tak duso, aku tanggung jawab Gus. Ayo biar, kau jadi Gus, Gus tak tahu ngaji. Jangan guyu, Gus tak tahu ngaji. Ika wis, sing kabiku ning ngaji, kau nang kamar. Sudah, dibelajati, belajati. Dikumpuli, ini shooting sudah siap. Shooting sudah siap. Uwes. Dikumpuli, di shooting Pak. Ya Allah, inna billah wa inna ilaihi raji'un. Mari. Mut'ah. Itu Gus. Puasa. Padah. Enak. Ya enak. Sejilai dikepuk, ambil galar. Barang ngunuh kalau enak. Enak. Saiki Gus, sampean janjo karo aku. Janjo kalau kelompokku, sampean harus wajib mengikuti dan melaksanakan program siap. Kedek lo saiku. Lah gak gelem ki lho. Apa ibu? Apa ibu? Apa? Video. Ki lho. Rekaman sampean. Lek mung gak gelem belo sia iki tak siarno nang gede bangil acur pondok sampean. Oh, no. Ya Allah, itulah mereka. Itulah mereka. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Malam Rebo rino maneh. Rino maneh, ramian maneh nggih insyaallah. Acak kula urip panjang ngobrol lho ya, kula sakit tak. Sakit lho Pak. Bagaimanapun saya sakit akan tetap datang masjid aku bangil. Tetap insyaallah muga-muga seger waras aja ngumpul ya insyaallah. Sekarang saya baca, mari dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kita cocok. Wassalatu wassalamu ala asyrofil ini termasuk termasuk pahlawan saya ini alhamdulillah terima kasih. Alhamdulillah terima kasih. Ini dari pengganti saya besok kalau mati pengganti beliau bilang ya. Kalau saya mati jelali mati hai. Babu tahrim nikah mut'ah bi ijma'il ulama qotibatan keseluruhannya. Seluruh ulama mengatakan bahwa mut'ah adalah haram tanpa kecuali. Ngono adik Pak masyaallah masyaallah. Ma hukmu zawajil mut'ah fil Islam? Wa ma aqulu wal ma fi dalika? Bagaimana pendapatnya ulama-ulama tentang mut'ah Islam? Ketahuilah, qad ajma'al ulama'u. Telah sepakat ulama-ulama ahlu sunnah Abu Qa'al Amsar lan ahli fikih tiap-tiap negara qotibatan keseluruhannya. Ala tahrimi nikahil mut'ah. Apa sah? Dalilnya ada. Lil ahadisi sahihah as-sharihah al-qati atas yang pasti. Bitahrimi dalika. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ojo direkayasa tadi itu. Habib, saya mau mut'ah. Berapa sekawinnya? Rong gegemai. Amannya rong gegemai apa jeneng wadi hur. Kalau sampean ingin tahu ki lho ini dari dia ini ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tengok lihat ini delok niki mula-mula ulama-ulama Syiah longgo jajar-jajar di kursi masing-masing. Masya Allah. Mula-mula artinya ulama-ulama Syiah longgo jajar-jajar di tempat tertentu. Perempuannya ngene-ngene dijajar. Ya Allah. Lae sing longgo mula-mula itu 10, sing dijajar itu 20. Ini saya enggak bohong. Lae bohong dosa saya. Jadi mula-mula ulama ulama Syiah kira 10, sing perempuan sing disebutnya 20. Nah panitia aku sampe sing iko turu lencir. Iki dimana ulama pula aku seneng ikol lemu enak empuk ya guyu lho ya lho ngono guyu ah ana meneh aku seneng ikol ngopo apa pula iya pola ir manis ini ada nggih enggak bohong saya. Jadi mula-mula itu longgo jajar-jajar di kursi yang terdepan, sementara perempuan terus akan dimuta itu di tono. Masya Allah, model kaya iling asuban bian aku. Asuban bian, waduh, lekatnya main itu. Sekarang, apa? Raja Namrud datang. Waduh, Raja Namrud datang. Ya, iling bian. Asuban. Ya, iling ah. Iya, sekarang Raja Fir'aun keluar. Waduh, ini itu. Ya gitu. Subhanallah. Wasarraha lan glasno. Sallallahu alaihi wasallam bahata khini daimin. Ing pengertian haramnya yang secara langsung yang sampai tetap ila yaumil qiyamah. Tahimi daimin ila yaumil qiyamah. Wa kama sabata dan sebagaimana tetap fi sahih Muslim hadis Sibro bin Ma'bad Ajari radhiyallahu anhu anda husa beliau sahabat Sibro pernah perang bersama Rasulullah yaum fathu Makkah waktu terbukanya kota Makkah. Waqala Rasulullah ya ayyuhan nas inni ya ayyuhan nas inni kuntu adzintu lakum fil istimta. Saya pernah memperbolehkan taibuta. Tapi Allah Ta'ala sendiri minan nisa'i wa anna Allah Ta'ala harrama qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dulu saya pernah memperbolehkan taibuta. Ya, pernah memperbolehkan taibuta minan nisa'. Tapi Allah Ta'ala sejak hari ini mengharamkan taibuta sampai hari kiamat. Dua kali gitu Rasulullah. Jadi apa namanya penetapan haram nyambut ayat dua kali. Ini terangkan. Ola ulama una karena nasyudali kamerata ini nasku adalah pe nasu itu apa nasu itu pe perombaan ini apa ini? Penghapusan dalika dua kali. Jadi penghapusan bolehnya kita dua kali. Al-ula yauma khaybar. Yauma khaybar pada waktu perang Khaybar Rasulullah melarang. Summa wasania yauma fathu Makkah. Wasabata fi shalbi aidan. Waqad kana fi khilafun fil asril awal. Masih goncang apa iki? Apa kolem gak oleh iki si pertama kali. Khaybar akhir-akhirnya suma ittafa'a hilang pertengkaran. Hilang perbedaan pendapat. Bagaimana? Wa ajma'u ala tahmi. Mereka para sahabat sepakat untuk haramnya kabit bid'ah. Wa ma dhaaba ilaihim arwafid asyia min ibahati dalika mardudun. Apa pendapat orang-orang wafat dan orang-orang syiah adalah ditolak. Apa sebab? li'annahu yusadimun nusus asy-syari'ata minal kitab was sunnah wa yukhalifu ijma'al ulama al-muslimin wal a'immatil mujtahidin. Alhamdulillah. Nanti para bapak, para saudara, khususnya anggota aswaja, khususnya besok malam Rabu jangan sampai tidak datang. Karena ada masalah yang penting yang akan kami sampaikan berhubungan dengan tadi malam itu. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Samad Bukhari mengatakan jangan Pak Kendor. Lho hari ini. Beliau itu sebagai ketua umum MUI sudah berjanji bersama saya sendiri, jangan khawatir. Perjuangmu dengan teman-teman aswaja tidak sia-sia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak sia-sia. Mulai biyen yo ngene tok ae ra apa. Iya, ora ben ini gak mari-mari, san munir. Ini yang perlu kami sampaikan insyaallah. Nanti malam merbu saya sampaikan. Diterangkan gini. Ya apa masyaallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana? Ini diterangkan oleh mereka. Ini. Nah, ini sekarang ada buku dengan bahasa yang sangat memojokkan sahabat. Judulnya di buku ini, Sahabat Dibilang Iblis dan Musuh Allah. Sahabat dibilang Iblis dan Musuh Allah. Iki ya apa masyaallah. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar al ayat sadaqallahu ladzi. Demikian saudara sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Dan mudah semua yang hadir muga-muga diberkahi hidayah Allah Taala, dan muga-muga sami sedaya diparingi hidayah, muga-muga sampai akhir kiamat muga-muga nggih. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan muttaqabbar wa rizqan halalan nasiha. Allahumma jal waladana talamizana min alil khair wa la taj'alna wa iyyam min syarrid dhalil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa adkhilna bi rahmatika ya ghafur ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa malam Rabu datang ke kami ya. Jangan lupa datang semua. Saya beri informasi yang penting mengenai ketetapan MUI Jawa Timur.